Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fiqih dari kitab Umdatul Ahkam, dan pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang berikutnya setelah kita membaca dan juga membahas beberapa pembahasan yang terkait dengan shalatul maktubah atau shalat rawatib. Nah, kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-adhan wal-iqamah, bab tentang adhan dan juga al-iqamah pengertiannya dan juga hukum-hukum yang terkait dengannya, bagaimana kaifiyahnya. Insyaallah kita akan baca satu persatu hadis demi hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membaca hadis-hadis yang terkait dengan babul adzan wal iqamah, ada beberapa mungkin yang perlu untuk kita jelaskan sebelum memasuki hadis-hadis tersebut. Yang pertama terkait dengan pengertian adzan itu sendiri. Nah, al-adzan secara bahasa, al-adzan secara bahasa atau lughah maknanya adalah al-i'lam, yang berarti pemberitahuan. Ini makna adzan secara bahasa, yaitu pemberitahuan. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-279. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Dan ketahuilah oleh kalian, kalian akan diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kata-kata fa'dhanu ini secara bahasa maknanya adalah ketahuilah. Nah, juga dalam ayat, dalam surat At-Taubah ayat yang ketiga, Allah azza wa jalla berfirman, wa adzanun minallahi wa rasulihi. Ya. Ada lafaz wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Dan inilah satu pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada segenap manusia di hari Hajjil Akbar, di hari haji yang besar, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri, bahwasannya Allah azza wa jalla dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Perhatikan lafaz dari wa adhanun, ya, yang maknanya adalah pemberitahuan. Juga dalam ayat, tepatnya di surat Al-Hajj ayat yang ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajji. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Maknanya, dan serulah kepada umat manusia untuk mengerjakan haji, maka niscaya akan berdatangan mereka dengan berjalan kaki dan juga mengendarai onta-onta. Mereka datang pada atau di setiap segenap penjuru yang jauh. Nah, di situ di dalam 3 ayat tadi disebutkan, ya, lafaz yang terkait dengan makna adzan. Ya, fa'dzanu biharbin wa adzanun minallah wa adzin fin nasi, yang kesemuanya itu bermakna al-i'lam, yaitu pemberitahuan. Nah, dan pemberitahuan itu sendiri juga terkandung makna al-i'lan, pengumuman. Nah, jadi adzan secara bahasa atau etimologi maknanya adalah pemberitahuan atau pengumuman. Itu makna secara bahasa. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga terkadang adzan disebutkan dengan kalimat an-nida, ya, an-nida atau seruan, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati, idza nudiya lis-salati. Nah, ini juga terkadang adzan disebutkan dengan kata an-nida, ya, wahai orang-orang beriman, apabila kalian diseru untuk menjalankan sholat di hari Jumat, ya. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan makna adzan adalah an-nida, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah muttafaqun alaih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin. Idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar an-nida, yakni seruan adzan, yang dimaksud an-nida adalah seruan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin, seorang yang adzan. Ya, di situ ada kata-kata an-nida. Sehingga adzan juga bisa terkadang disebut dengan kalimat an-nida. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah syariat, barakallahu fikum, para ulama berbeda-beda di dalam menyebutkan definisinya secara barakallahu fikum pengertiannya. Berbeda-beda. Ya, mereka mengungkapkan definisi adzan ya dengan beberapa bentuk. Di antara mereka ada yang mendefinisikan al-adzan huwa al-i'lamu bidukhuli waqtis shalah. Definisi mereka di antaranya ya, dan ini juga definisi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya Taisirul Alam. Adzan itu adalah pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Ya. Pemberitahuan masuknya waktu sholat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di antara mereka juga mendefinisikan adzan dengan al-i'lam bidukhuli waqtis salati bidzikrin makhsusin. Ada tambahannya. Ada tambahan dengan kata-kata bidzikrin makhsusin. Adzan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu salat dengan menyebutkan ucapan-ucapan tertentu. Ya. Dengan menyebutkan ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan tertentu. Ada tambahannya di situ. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, di antara para ulama juga menyebutkan satu pengertian, beliau mereka menyatakan adzan itu adalah at-ta'abbud lillahi lil-i'lami bidukhuli waqtis salati bidzikrin makhsusin. Adzan itu adalah ibadah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberitahukan masuknya waktu salat dengan mengucapkan ucapan-ucapan tertentu. Nah, ada tambahan di situ, at-ta'abbud lillah. Ya. Yakni upaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberitahukan masuknya waktu salat dengan menyebutkan ucapan tertentu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari pengertian-pengertian tadi yang telah kita sebutkan, ya, ada menyebutkan pengertian sebatas pemberitahuan masuknya waktu sholat. Ada tambahan yang kedua, ada tambahannya dengan mengucapkan ucapan tertentu atau menyebutkan ucapan tertentu, atau juga ada tambahan di sini at-ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, barakallahu fikum, sepertinya pengertian yang disebutkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah sangat mencakup dan juga lebih detail. Ya. Beliau menyatakan al-adzan huwa Adzan itu adalah at-ta'abbudu lillahi bidzikrin makhsusin ba'da dukhuli waqti sholati lil i'lami bihi. Ya. Saya ulangi. Adzan, al-adzan huwa at-ta'abbudu lillahi bidzikrin makhsusin ba'da dukhuli waqti sholati lil i'lami bihi. Ya. Adzan itu adalah upaya beribadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan ucapan tertentu setelah, ya, di sini ada kata-kata ba'da, setelah masuknya waktu sholat dengan mengumumkan waktu sholat tersebut, ya. Nah, barakallahu fikum, dalam pengertian ini, ya, dalam pengertian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini ada beberapa hal yang perlu ada perhatian dari sisi apa? Permasalahan adzan di sini disebutkan ada kata-kata at-ta'abbud. Kata-kata at-ta'abbud adalah upaya beribadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan at-ta'abbud? Dikarenakan adzan itu sendiri tidak hanya sebatas sebagai pemberitahuan saja. Ya. Di dalam syariat adzan terdapat di situ at-ta'abbud, upaya beribadah. Ada sisi atau nilai ibadahnya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah itu sendiri adalah segala sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat ini. Ini yang disebut dengan ibadah. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung, ya, memberikan targhib, menghimbau, memotivasi dengan motivasi yang banyak, motivasi-motivasi berupa ganjaran, pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengamalkan azan, ya. Sehingga jadilah azan ini termasuk perkara yang disyariatkan di dalam agama ini, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menilainya sebagai ibadah. Sehingga makna at-ta'anam al-adzan tidak hanya sebatas al-i'lam saja, pemberitahuan saja, akan tetapi juga terkandung di dalamnya nilai ibadah. Nah, maka dari itu al-muadzin adalah seorang yang adzan. Ketika ia menginginkan adzan atau ketika ia akan melaksanakan adzan, ketika ia akan mengumandangkan adzan, maka seharusnya dan selayaknya baginya, wajib bagi dia untuk meniatkan di dalam hatinya amalan ibadah. Ya. Seorang muadzin dia tidak hanya rutinitas belaka memperhatikan kapan masuknya waktu sholat kemudian dia adzan begitu saja secara rutinitas, tidak, tapi ada nilai ibadah di situ. Nah, ketika dia meniatkan ibadah, dia adzan karena ini memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia ternilai sebagai seorang yang melaksukan ibadah. Naam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah segala amalan perbuatan itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang, dan hanyalah seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barakallahu fikum. Maka selayaknya untuk kita melakukan amalan-amalan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah seseorang akan mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang diniatkan di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Ini poin yang pertama terkait dengan pengertian ibadah pada definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kemudian pada definisi yang disebutkan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, di situ juga disebutkan kata-kata ba'da dukhuli waqtis shalah. Ba'da dukhuli waqtis shalah. Nah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tidak menyebutkan hanya sebatas at-ta'abbud lillah lil'i'lami bidukhuli waqtis shalah. Tidak. Beliau tidak hanya menyebutkan beribadah karena Allah dengan memberitahukan masuknya waktu sholat. Tapi di situ ada kata-kata ba'da, setelah. Ya. Ada kata setelah masuknya waktu sholat. Barakallahu fikum. Apa yang dimaukan dalam hal ini? Pada kata-kata ba'da dukhuli waqtis shalah. Kenapa tidak mencukupkan bidukhuli waqtis shalah? Nah, di situ ada beberapa kemungkinan. Ihtimal yang dimaukan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, dikarenakan setelah adzan, ya, barakallahu fikum, atau adzan itu waktunya lapang. Nah, pada adzan waktunya lapang. Terkadang adzan disyariatkan fi awwalil waqt. Adzan disyariatkan di awal waktunya. Kadang-kadang. Ya. Barakallahu fikum. Dan juga terkadang adzan itu diakhirkan sebentar, ya, diakhirkan sedikit, ya, disebabkan beberapa sebab. Sebagaimana pada bab tentang waktu sholat, ya, kita pernah membahas masalah ini, yaitu terkait dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menunda azan ketika cuaca sangat panas. Nah, disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Yunada. Naam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, beliau menyatakan bahwasanya kami dahulu sedang safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aradal muadzin au Bilal fi riwayatin ukhra faqala abrid, maka seorang muadzin dalam riwayat yang lain Bilal, yang dimaksudkan muadzin di sini adalah Bilal, dia ingin adzan. Ya, lalu Rasulullah menyatakan abrid, tunggu, ya, abrid, tunggu sampai dingin, ya, ya, ini cuacanya ketika itu sangat sangat panas. Dalam riwayat yang lainnya intadhir, tunggu sebentar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Bilal agar tidak azan dulu sampai cuaca agak dingin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Hendaknya kalian tunggu salat itu saat cuaca agak dingin, ya, dikarenakan panasnya terik ini merupakan hawa dari jahannam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada keterangan ditundanya waktu azan itu. Ya. Barakallahu fikum. Padahal ketika itu waktu zuhur sudah masuk, tapi karena beberapa sebab. Ya. Karena beberapa sebab sehingga Nabi memerintahkan untuk diakhirkan azan, menunggu agak dingin cuacanya. Maka dari itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di sini, menegaskan di pengertian atau definisi yang beliau sebutkan, kata-kata ba'da dukhuli waqtis shalah, bahwasanya iqlam itu dilakukan setelah masuknya waktu salat. Barakallahu fikum. Adapun definisi yang awal, yaitu termasuk yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah, al-i'lam bidukhuli waqtis shalah, pemberitahuan akan atau tentang masuknya waktu salat. Di sini menunjukkan bahwasannya azan itu harus dilakukan di awal waktu sholat. Ya, jika pengertiannya sebagaimana yang disebutkan, pemberitahuan masuknya waktu sholat, ini menunjukkan bahwa azan itu harus dikumandangkan di awal waktu. Nah, adapun pada pengertian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ba'da dukhuli waqtis shalah, yakni relatif waktunya, bisa diawalkan tapi juga bisa ditunda karena dengan beberapa sebab sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, Nabi menunda adzan tersebut dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang terkait dengan pengertian adzan. Kalau kita perhatikan dari beberapa definisi itu, sepertinya definisi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah definisi yang sangat bagus, ya. Definisi yang mencakup dengan riwayat-riwayat tentang adzan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian permasalahan yang berikutnya. Ma hukmul adzan wal iqamah? Apa hukum adzan dan iqamah itu sendiri? Ya. Apakah keduanya hukumnya wajib? Ya. Atau salah satunya wajib, yang lainnya sunnah, atau kedua-duanya hukumnya sunnah. Nah, para ulama berselisih pendapat dalam hal ini tentang hukum adzan dan iqamah. Dalam permasalahan ini, sebagian mereka mengatakan bahwa kedua-duanya hukumnya mustahabban. Kedua-duanya hukumnya sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sepertinya pendapat yang terkuat dalam masalah ini, bahwa syariat adzan dan iqamah hukumnya wajib. Ya. Syariat adzan dan iqamah hukumnya wajib. Wallahu alam bisawab. Sepertinya dari beberapa pendapat tadi, ya. Kalau kita lihat dari pendalilan-pendalilan yang ada, hukum adzan dan iqamah hukumnya wajib. Apa dalilnya? Baik, kita akan baca dalil yang terkait dengan hukumnya secara wajib. Dalil yang pertama, hadis Malik ibn al-Huwairith. Dalam hadis Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, dan أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. Nabi bersabda, apabila datang waktu sholat, maka hendaknya salah satu di antara kalian adzan atau mengumandangkan adzan. Ya, di sini ada kata-kata fal yu'adzin. Ya, ini wajhud dalalah, sisi pendalilannya ada fi'il amr dari Nabi SAW, wal amr yufidu al wujub, dan fi'il amr perintah. Ada perintah di sini berarti menunjukkan apa? Adzan itu hukumnya wajib. Nah, dalil yang kedua, bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan ya, sama sekali adzan, tidak pada safarnya dan juga ketika beliau tidak sedang safar. Nabi SAW sama sekali tidak pernah meninggalkan adzan, yakni syariat adzan tadi, baik pada beliau safar maupun di luar safar. Nah, ini sisi pendalilannya. Barakallahu fikum. Tinggal yang menjadi permasalahan yang dimaksud wajib di sini. Apakah wajib ain ataukah wajib kifayah? Wajib atau fardu? Apakah yang dimaksud fardu ain ataukah fardu kifayah? Barakallahu fik. Maka disebutkan di sini bahwa wajib yang dimaksud tentang hukum adzan adalah wajib kifayah, bukan ain. Ya. Wajib kifayah itu adalah jika salah seorang sudah menunaikannya atau mengamalkannya, menjalankannya atau melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Itu yang disebut dengan wajib kifayah. Adapun wajib ain, maka masing-masing orang wajib untuk melakukannya. Itu yang disebut wajib ain. Maka wajib yang dimaksud dalam kewajiban adzan adalah wajib kifai, wajib kifayah, yaitu apabila ada seorang yang sudah melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, atau sebagian orang sudah melakukannya, maka yang lainnya sudah tidak wajib lagi. Nah, dan pendapat hukum wajib kifayah ini adalah apa yang dirojihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, juga disebutkan dan dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Ats-Tsamarul Mustatab, dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' juz 2. Nah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, kewajiban yang dimaksud wajib hukumnya dalam adzan adalah wajib kifayah. Jika sebagian orang atau salah seorang sudah mengamalkannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan salah satu hadis, yaitu sahabat Malik ibnul Khuwairith, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang hadis ini, beliau menyatakan hadza yadullu ala annahu yuqtafa bi adhanil wahid, wala yajibul adzan ala kulli wahid. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa sudah mencukupi azannya satu orang. Ya. Satu orang yang azan sudah cukup. Sehingga tidak wajib lagi azan bagi setiap orang. Nah. Barakallahu fiik. Kata-kata fal yu'adzin lakum ahadukum, ya, yaitu apabila seorang sudah mulai berdiri dia azan, maka sudah yang lainnya sudah tidak wajib azan. Nah, sehingga ketika seorang ya waktunya asar, ya misalnya muadzin azan di kampung itu ada masjid, ya sudah terdengar azan. Maka seorang yang mungkin ketika itu ya sakit atau ketika itu di rumah tidak bisa menghadiri masjid, ya seperti di saat ini sekarang sedang wabah. Nah, di masjid sudah dikumandangkan azan karena wabah, seorang diberi uzur untuk tidak ke masjid, maka di saat itu seorang tidak wajib lagi untuk azan karena sudah ada salah satu atau sebagian dari kaum muslimin yang sudah melakukan adzan. Nah, ini yang disebut dengan hukum wajib kifayah atau fardu kifayah. Barakallahu fikum ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembicaraan seputar hukum adzan dan iqamah ini ada beberapa pembahasan, ya. Barakallahu fiik. Yang pertama, hukum apakah wajib ataukah wajib kifayah ataukah wajib aini, itu pun juga kita sebutkan tadi. Nah, permasalahan berikutnya, apakah adzan wajib idza shalla fil jamaah au idza shalla insanun munfaridan? Apakah adzan ini juga wajib apabila seorang itu sholat secara berjamaah, atau adzan itu juga wajib ketika seorang sholat sendirian? Ya. Permasalahan berikutnya yang juga perlu dibahas dan para ulama juga membahas masalah ini, apakah adzan itu wajib atas pria atau lelaki saja tanpa wanita, ataukah wajib juga bagi kedua-duanya, bagi wanita dan juga pria juga, ya, atau bagi pria dan juga wanita. Nah, maka hukum-hukum ini yang terkait dengan adzan, ya, barakallahu fikum, yang terkait hukumnya bukan kaifiyahnya, karena nanti kaifiyah insyaallah akan dibahas di hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bahas permasalahan-permasalahan yang tadi kita sebutkan di pelajaran berikutnya biidznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ikuti terus kajian online dari Radio Al-Ibanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.